masih tentang dahsyatnya apa? Beratnya kematian. Wih, dahsyatnya kematian. Ini baru ya? Selama lanjutan. Oke. Okay. Oh. Hadis alinea terakhir. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pada sesi yang kedua ini kita membuka kitab Tanbihul Ghafilin karya daripada, ini sama-sama sudah tuanya kitab ini ya, yaitu Abu Lais As-Samarqandi Al-Faqih. Abu Lais As-Samarqandi ini sudah usianya 11 abad yang lampau. Silakan Pak Fadl mengenai apa nama dahsyatnya ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Penderitaan dan kesulitan saat kematian, lanjutan. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, seandainya hewan-hewan, maksudnya binatang, itu mengetahui maut sebagaimana yang kamu ketahui, niscaya kamu tidak akan pernah makan daging hewan yang gemuk. Iya. Ya. Ini azab kubur atau anu? Kematian. Oh, ya, beratnya dahsyatnya kematian, ge. Bab 2 ya. Ini disebutkan di sini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya seandainya saya dan Anda ini mengenang gitu ya tentang kematian, niscaya saya tidak akan makan gitu ya. Hewan yang gemuk. Artinya apa? Saya dan Anda disuruh mengingat pemutus segala kelezatan, kenikmatan hidup ini, yaitu eling mati. Ada gandengannya dengan apa? Yang kita pelajari di tempat ini, yaitu dunia ini lebih buruk daripada bangkai kambing yang cacat ya. Ustadz Yasir kurang menambahinya cacat ya, bangkai kambing tadi saya luruskan di dalam tadi zuhud tadi ya, ini diantaranya ya. Hadis ini oleh Ibnul Mubarak di dalam Zawaid Zuhud nomornya 152. Al-Qudai 1434. Secara matan ini sangat menyenangkan saya, akan tetapi ternyata secara sanad ini dhaif sebab ada di dalam Dhaiful Jami' nomor hadisnya 4813. Dhaiful Jami' ya. Padahal ini sebenarnya kalau diartikan itu tadi, saya dan Anda untuk mengingat pemutus segala kenikmatan. Gitu ya, maksudnya begitu. Bukan kemudian tidak boleh makan daging gemuk selamanya, ini kan sanad ya. Nah, terus disebutkan dari diriwayatkan dari Abu Hamid Al-Lafab, ia berkata, barang siapa banyak mengingat mati, maka ia akan dimuliakan dengan tiga hal, yaitu segera bertobat, tenang dalam mencari rezeki, dan semangat dalam beribadah. Iya, berat. segera tobat, kemudian ya mencari rezeki ini biasa-biasa saja, enggak usah ngoyo, angel. Kita ini masih ngoyo. Ya, apalagi di depan sudah ini kira-kira akan kemungkinan besar dapat kita raih tambah. Yes. Padahal saya dan Anda sudah ngaji, kalau rezeki kita tidak akan pernah tertukar. Wis ngono to. Gitu. Suami saya tidak jadi apa itu kepala divisi, ya toh? Ternyata dirangkep, stres sudah, ya toh? Oh. Ayo kemudian sesiapa saja ini. Dan barang siapa yang melupakan mati, maka ia tidak pernah merasa cukup dalam masalah rezeki dan bermalas-malasan dalam beribadah. Iya, dia akan menunda tobatnya, ya. Itu. Kemudian apa, kurang syukur dengan yang ada, ya kan? Selalu kok gini enggak bisa aku. Kapan lagi aku bisa kaya? Kapan lagi aku bisa mengumpulkan sakarepmu? Ya, itu. Sehingga berangan-angan. Sama dengan dulu ketika saya jualan asuransi. Asuransi itu doanya baik loh, Bu. Ibu dan Bapak ini didoakan selalu sehat, ya toh? Panjang umur, enggak mati-mati. Supaya tidak diklaim. Nah, kan gitu. Itu asuransi. Ya toh? Gitu. Mana ada yang begitu? Sampai ke rumah sakit malah sakit terus, didoakan dokternya supaya sering masuk rumah sakit sampai. Ya. Kalau orang asuransi enggak. Pintere wong asuransi, lamis lambene. Gitu. Saya 9 tahun di asuransi, lamis tadi lambeku. Ya, sampai klimis saya. Ini, ayo dari Isa. Disebutkan bahwa Nabi Isa alaihi salam bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah Ta'ala. Kemudian sebagian orang kafir berkata kepadanya, sesungguhnya kamu hanya bisa menghidupkan orang yang baru saja meninggal, yang barangkali belum benar-benar mati. Coba hidupkanlah untuk kami orang yang telah lama mati. Beliau bersabda kepada mereka, pilihlah siapa yang kamu kehendaki. Mereka berkata, hidupkanlah Sam bin Nuh. Kemudian Nabi Isa mendatangi kubur Sam, salat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka Allah menghidupkan Sam bin Nuh. Saat itu rambut dan janggut Sam bin Nuh sudah memutih. Lalu ada yang bertanya, kenapa kamu kini beruban? Padahal waktu itu belum ada uban. Sam menjawab, saya mendengar panggilan dan saya kira hari kiamat telah datang. Maka memutihlah rambut kepala dan janggutku karena takut. Lalu ada yang menanyakan, sejak kapan kamu mati? Ia menjawab, sejak 4.000 tahun yang lalu. Namun sakitnya sakaratul maut masih membekas. Nah, ya, ini, ya, ini masih diperselisihkan. Ya, dalilnya ini masih ada yang menyatakan sahih, ada yang dhaif. Ya, sholatnya 2 rakaat itu jangan dibilang seperti sholatnya kita ya, syariatnya berbeda-beda. Tetapi benar, ya, sakitnya apa namanya sakaratul maut itu tetap membekas padahal sudah 4.000 tahun. Ya, sampean gregesi 3 hari saja langsung ke dokter. Ya, ya ini. Jadi tidak mau dia dibangkitkan, tidak mau. Sedangkan orang munafik ingin kembali ke dunia. Ya, nah ini. Terus dikatakan. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa tidak ada seorang mukmin yang meninggal dunia melainkan ditunjukkan kepadanya kehidupan dan kembali ke dunia. Namun ia merasa enggan karena tidak ingin bertemu dengan penderitaan mati lagi, kecuali orang-orang yang mati syahid, karena mereka tidak merasakan penderitaan mati, sehingga mereka ingin kembali lagi ke dunia supaya bisa berperang untuk kali kedua dan terbunuh untuk kali keduanya. Iya, sahih ini. Ya, memang ada sahabat yang baru masuk Islam. Kemarin ya diceritakan di tempat ini juga. Ya, juga sore hari Jumat seperti begini. Mengatakan bahwa waisaat surga di depan kita. Lalu dia kena sabetan lebih dari 60 sabetan pedang arang keranjang, bahkan tubuhnya terpisah dan dihancurkan oleh orang-orang kafir. Itu saja. Oh, kalau saya akan datang ke Banten lama untuk apa? Cari kekebalan, makan gotri supaya kebal. Ya, nah ini menyongsong syirik gitu ya, bukan menyongsong surga. Inilah perbedaannya. Ya. Nah, salah belajar kebal itu salah. Ini. Jadi mohon maaf ini para santri saya yang dahulunya di Padepokan Ilmu Hikmah Sejati Pusaka Jiwa Kediri. Saya menyesali bahwa saya pernah mengajarkan Anda segala yang salah dan syirik. Berhentilah kalian. Setelah mendengar ucapanku ini, berhentilah kalian. Yang masih ikut ngaji di dakwah dan yang lainnya, berhentilah kalian. Sungguh, tidak ada guna faedahnya. Ini penyesalan saya. Berhentilah wahai saudaraku, tak akan beruntung. Ya, ah ini. Saya punya ribuan santri, saya bukan bangga. Masa lampau saya di Padepokan Ilmu Hikmah Sejati Pusaka Jiwa. Ya, ah. Ayo kemudian. Diriwayatkan dari Ibrahim bin Adam bahwa ia ditanya oleh seseorang, bagaimana seandainya kamu duduk untuk memberikan pengajian sehingga kamu bisa mendengarkannya? Ibrahim berkata, aku sedang sibuk memikirkan 4 hal. Seandainya telah selesai memikirkannya, maka aku akan duduk untuk memberikan pengajian bagimu. Orang itu bertanya, apakah 4 hal yang kamu pikirkan itu? Ibrahim menjawab, pertama, aku sedang memikirkan yaumul hisab, yakni ketika Allah menentukan sebagian manusia masuk surga dan sebagian yang lain berada di neraka, sementara aku tidak tahu termasuk ke dalam kelompok yang mana. Kedua, aku sedang memikirkan saat masih berada dalam kandungan ibu di mana Allah menentukan nasib makhluknya dan meniupkan nyawa kepadanya. Saat itu malaikat yang diserahi tugas itu bertanya kepada Allah, termasuk orang celaka atau orang bahagia bayi ini? Dan aku tidak tahu jawaban apa yang keluar waktu itu. Iya, ini ada di dalam Syiar A'lam An-Nubala, Bidayah wa Nihaya. Dan ini juga ada di dalam Hilyatul Awliya. Riwayat yang lain menyatakan, seandainya semua manusia ini masuk ke dalam surganya Allah, sedang yang masuk neraka itu satu saja, maka aku pun belum tenang sampai ada yang mengumumkan bahwa yang satu itu bukan diriku. Ya, jadi misalkan ada 10 miliar, yang satu cuma satu saja, dia masih resah gelisah. Saya dan Anda tidak ada resah gelisahnya. Nah, ini loh, meyakini bahwa diri saya dan Anda bahagia dan sengsara itu sudah dituliskan. Terutama wanita ya, pendendam wanita itu. Ya, pendendam. Jika suaminya pernah dengan yang lainnya, ya, niscaya akan diungkit-ungkit. Ya toh? Padahal ini bagian dari takdir. Tadi waktu zuhud tadi ya, dalam Riyadhus Shalihin ya, tentang hak suami terhadap istri, godaan lelaki yang paling berat itu watina. Kalau wanita masih watina, saking banyaknya ya, wista kakean tolah-toleh sampai gini. Ya, termasuk si ngomong iki. Harus si aku wong hadis lho ya. Sahih berarti yang mutafakun alaih lho ya. Mutafakun alaih, nanti saya buka tadi yang membaca Ummu Uwais lho makanya ya. Ummu Uwais itu senenono Ummu Uwais itu. Gitu. Ayo yang ketiga yuk. Ketiga. Ketika malaikat pencabut nyawa nanti datang dan bermaksud mencabut nyawaku, kemudian ia bertanya, wahai Tuhan, apakah orang ini kelompok kaum muslimin atau termasuk kelompok orang-orang kafir? Dan aku tidak tahu jawaban apa yang akan keluar nanti. Iya, masih apa? Masih resah gelisah. Apakah saya masih punya iman walaupun sebesar biji zarrah, atau saya boleh dibilang murtad secara diam? Diam, innalillah. Berat nggih? Ayo yang keempat. Keempat. Aku sedang memikirkan firman Allah Quran surat Yasin ayat 59 yang artinya, dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berbuat jahat. Ya iya, padahal dia iman enggak? Iman, tetapi dia mengkhawatiri dirinya. Padahal dia seorang ulama, disuruh ceramah, enggak mau. Mengkhawatiri dirinya. Ini Abu Fadil ya, ya wai. Ya itulah. Ya, berat sudah. Ketika, maka aku tidak tahu dari golongan manakah aku ini, apakah aku iman orang mukmin ataukah aku orang kafir. Padahal ilmu agamanya tinggi ya. Lalu kemudian Al-Faqih yuk. Al-Faqih berkata, sungguh beruntung orang yang dikaruniai pengertian dan didasarkan dari kelalaian serta diberi taufik untuk memikirkan akhir hidupnya. Semoga Allah berkenan memberikan akhir kehidupan yang baik dan berita gembira kepada kami. Iya, itu Al-Faqih loh ya, 1100 tahun yang lalu loh ya, sampai sudah segini. Kita enggak takut blas. Ya, mati-mati mesti, tetapi enggak takut saya dan Anda. Ini dari Al-Faqih ini. Ya, inilah saya kemarin memberi komentar kepada orang yang nge-share apa namanya di WA-nya, statusnya. Harus berani apa? Meninggalkan segala yang tidak diridhai oleh Allah. Terutama tentang dunia ini, tinggalkan. Berani enggak ya? Harus punya keputusan seperti itu. Kalau tidak, ini loh Al-Faqih sudah menyebutkan. Gitu ya. Terus sesungguhnya seorang mukmin, karena orang mukmin di saat kematiannya akan memperoleh berita gembira dari Allah Taala sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya. Quran surat bersilat ayat 30 dan 31 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Terus, yakni? Maksudnya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan menunaikan segala kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang diharamkan, maka pada saat menjelang kematiannya, malaikat akan turun kepadanya dengan membawa berita gembira. Janganlah takut dan jangan merasa sedih. Ya iya, akankah saya dan Anda dapat janji itu? Kemarin ketika Shahih Daril Akhirah ya, kita sudah membahasnya di dalam Shahih Daril Akhirah, bahwa ketika kematian boleh jadi orang yang nonton kita la ilaha illallah terus itu bisa menyebabkan kita kafir. Enak sih ngorek yang enggak merasakan sakaratul maut, yang sakaratul karena bosan. Nah itu tadi, dia sebagai penyebab kita kafir bisa saja. Nah itulah berat ya, apalagi yang nyautin kita, Bapak la ilaha illallah, Bapak la ilaha illallah, Bapak, waduh seru. Nah itu karena tidak berilmu. Hati-hati ya, ini loh ya, makanya ini yang kita khawatiri itu. Terus kemudian yuk, serta gembirakanlah mereka dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ada yang berpendapat bahwa berita gembira pada saat datangnya kematian itu ada lima, yaitu pertama, kepada orang-orang yang beriman yang awam dikatakan, janganlah merasa takut akan kekalnya siksaan. Kamu tidak akan kekal di dalam siksaan Allah. Para nabi dan orang-orang soleh akan memberikan syafaat bagimu. Janganlah merasa sedih akan hilangnya pahala, dan gembirakanlah dengan surga sebagai tempat kembalimu. Iya, itu yang menenangkan kita. Padahal banyak yang ingin mengkafirkan kita loh yo. Berat itu. Yang kedua yuk. Kedua, kepada orang-orang yang ikhlas dalam beramal dikatakan, janganlah merasa takut akan ditolaknya amal-amalmu, karena amal-amalmu itu diterima oleh Allah. Janganlah merasa takut akan hilangnya pahala, karena pahala itu telah dilipat gandakan bagimu. Janganlah merasa sedih atas perbuatan jelekmu sesudah tobat. Iya. Ya. Yang kedua ini ikhlas itu ada di dalam, dan orang ikhlas ini tidak akan digoda oleh iblis. Surat 15 ayatnya 39 dan 40. Ya, jadi orang ikhlas ini wangel. Ada idul kurban ya royoan daging kurban. Idul fitri royoan zakat fitrah. Wis rakus manungso iki. Ya, itulah. Terus yang kemudian bagi orang yang bertobat. Ketiga, kepada orang-orang yang bertobat dikatakan, janganlah merasa takut akan dosa-dosamu, karena dosa-dosa itu telah diampuni. Janganlah merasa sedih akan hilangnya pahala sesudah tobat. Keempat, orang-orang yang juhud dikatakan, janganlah merasa takut akan hari mahsyar dan perhitungan amal. Janganlah merasa sedih akan dikuranginya pahala yang berlipat ganda, dan kamu digembirakan dengan surga tanpa hisab dan siksaan terlebih dahulu. Iya, zuhud, tidak cinta dunia, tidak mengejar dunia, angel. Kayak gini sepertinya calon neraka semua kita ini ya. Surat 19 ayat 71. Innalillah. Ayo saya dan Anda cancut tali wondo, sing-singkan lengan baju, ayo berubah. Semoga saja Allah mengistiqomahkan kita. Itu yang berat nggih. Ayo menjadi orang-orang yang bertobat dan sungguh-sungguh bertaubat ya. Dan ternyata istiqomah itu berat. Ini gandengannya dengan istiqomah. Nanti kalau kita membahas mengenai istiqomah ya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-8, istiqomah.